aku bila ku tersentuh terjerat kata-katamu yang membuat aku selalu bertanya. Tahukah kamu seolah cintamu mencuri perasaanku, mengikat gerak langkah hatiku. Kau selalu bilang cinta, kau selalu bilang sayang. Tak jelas cintamu hanya bisa hancurkan perasaanku. Aku tak mau lagi, aku tak sanggup lagi. Hancurkan perasaan.